A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali, bertemu kembali mengudara bersama hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga para peserta dan para pendengar hidayah telah siap dengan perangkat pembelajaran bahasa Arab seperti kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha dan perangkat yang lainnya seperti qalam wal qurrasa wa ghairiha. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar hidayah, kembali kita kepada kitab bahasa Arab kita pada halaman 24. Halaman 24 dari kitab juz awal. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta insyaallah telah menemukan halaman yang akan kita pelajari dan akan kita baca malam hari ini. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia hidayah, Ramadan Mubarak. Dalam halaman 24 ini kita mempelajari tentang al-hiwar, muhadasah, al-muhadasatu, percakapan, atau al-hiwar antara al-mudarris dengan Muhammad. Al-hiwar bainal mudarris wa Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar telah menemukan judul halaman daripada bukunya masing-masing. Sekarang kita mulai membaca muhadasah pada halaman 24 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudarrisu, min aina anta? Muhammad, ana minal Yaban. Ana minal Yaban. Al-mudarrisu, wa min aina Ammaru? Muhammad, huwa minas Sin. Huwa minas Sin. Al-mudarrisu, wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Muhammad, huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Al-mudarrisu, aina Abbasun? Muhammad, kharaja. Al-mudarrisu, aina dhahaba? Muhammad, zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Al mudarrisu, wa aina zahaba Aliyun? Muhammad, zahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Kaum muslimin, para peserta dan para pendengar, istami'u, dengarkanlah bacaan berikut ini. Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sin. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Istami'u. Nukarrir. Wastami'u. Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sin. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hind. Aina Abbas? Kharaj. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhab. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, sahabat setia hidayah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada halaman 24 ini pelajaran tentang muhadasah atau percakapan atau hiwar antara al-mudarris dengan Muhammad, antara guru dan Muhammad sebagai talib. Al-mudarris guru, Muhammad murid. Kita artikan satu persatu dari percakapan antara mudarris dengan Muhammad ini. Yang pertama, al-mudarris bertanya kepada Muhammad, min aina anta? Min artinya dari. Aina, mana? Dari mana? Anta, kamu. Yaitu dari mana kamu? Ini perkenalan menunjukkan asal seseorang. Menanyakan asal seseorang. Muhammad menjawab, ana minal Yaban. Ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Jepang ibu kotanya Tokyo, seperti yang ada dalam peta negara pada gambar di samping percakapan ini. Yang kedua, wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar? Dari mana asal Ammar? Huwa minasin. Dia dari Cina. Sin. Cina. Yang ketiga, wa min aina Hamidun? Dan dari mana asal Hamid? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hind. Dia berasal dari India. India, Hind. Nomor 4, aina Abbas? Di mana Abbas? Dijawab oleh Muhammad, kharaja. Kharaja telah keluar. Kharaja. Ini kata kerja. Dalam bahasa Arabnya adalah fi'il. Kata kerja yang telah lampau. Kharaja. Fi'lul madhi. Dalam kaidah nahunya, kalimat atau kata. Kata kharaja fi'il madhi. Kata kerja yang telah lampau atau yang barusan dikerjakan oleh Abbas, itu kharaja, dia keluar, telah keluar. Yang kelima, aina dhahaba? Kemana dia pergi? Muhammad menjawab, zahaba ilal mudir. Zahaba ilal mudir. Zahaba juga fi'il, yaitu kata kerja, fi'il madhi. Kata kerja yang telah lampau. Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke menghadap kepada, kalau di sekolah, kepala sekolah. Al-mudir artinya kepala, kepala sekolah. Atau dalam yang lainnya juga disebut direktur dalam perusahaan-perusahaan atau instansi yang lainnya selain sekolah, dan juga dinamakan direktur, yaitu kepala. Yang terakhir, wa aina dhahaba Aliun, dan kemana Ali pergi? Jawab Muhammad, dhahaba ilal mirhab. Dia pergi ke toilet. Itu arti daripada percakapan yang telah kita baca tadi. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia Hidayah, dalam pelajaran bahasa Arab, sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam mempelajari bahasa Arab kita mahir, harus mempunyai keterampilan. Yang pertama, ada 4 keterampilan yang harus kita mahir dalam berbahasa Arab ini. Keterampilan yang pertama itu istima', itu mendengar, menyimak. Itu istima', mendengar bacaan. Yang kedua, berbicara, yaitu kalam, al-kalam, berbicara. Mempraktikkan kosakata atau kalimat yang telah kita hafal. Itu bimana al-kalam, berbicara dengan bahasa Arab yang telah kita ketahui. Yang ketiga yaitu membaca, yakni al-qira'ah, membaca. Keterampilan ketiga itu qira'ah, membaca. Membaca buku bahasa Arab atau membaca muhadasah, percakapan, percakapan yang ada di dalam buku bahasa Arab, dan mengulang pelajaran-pelajaran yang telah lampau. Yang keempat, keterampilan yang keempat adalah al-kitabah, yakni menulis. Menulis al-kitabah secara benar dan baik. Oleh karena itu, pada akhir bulan kita selalu memberikan soal, pertanyaan, supaya kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab bisa terampil dalam keterampilan yang 4 ini. Sebagai bukti bagi kita bahwasanya para peserta bisa dan sanggup melaksanakan keterampilan yang 4. Istima', kalam, qira'ah, dan kitabah. Wal kitabah. Naam, kita lanjutkan pembacaan dari para peserta yang ada di rumah dan yang berada di tempatnya masing-masing. Kita persilakan kepada akhuna falyatafaddal. Dan baiklah, bagi para pendengar sekalian yang ingin bergabung, Anda bisa menghubungi kami via telepon di 0761 765 225. Baiklah, bagi Anda yang ingin bergabung, kembali kami himbau, Anda bisa mengikuti acara ini melalui telepon di 0761 765 225. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah, Bu? Al-Mudarrisu, min aina anta? Muhammadun, ana minal bayani. Minal yaban. Ana minal yabani. Naam. Al-Mudarrisu, wa min aina amal? Muhammadun, wa minas sikti. Al-Mudarrisu. Wa min aina hamilun Muhammadun. Wa min al-Hiti. Al-Mudarrisu. Aina Abbasun Muhammadun. Kharaja. Al-Mudarrisu. Aina Zahaba Muhammadun. Zahaba ilal mudiri. Al-Mudarrisu. Wa aina zahaba aliyum Muhammadun. Zahaba ilal mirhadi. Naam, ahsanti. Dari ibu siapa dan di mana, Bu? Ibu Lina Pajarujung. Ibu Lina Pajarujung. Naam, Ibu Lina Pajarujung. Sekarang kita, saya bertanya dan ibu menjawab. Min aina anta? Ana minal yabani. Kalau anta ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya apa, Bu? Anti. Anti. Min aina anti? Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Gua minal minasin. Wa min aina hamidun? Gua minal hindi. Aina abbasun? Kharaja. Aina zahab? Zahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba aliyun? Zahaba ilal mirhad. Ma makna kharaja? Keluar. Zahaba? Pergi. Aina? Dimana? Ini huruf untuk menanyakan yang berbentuk tempat. Min aina anti? Jawab. Dari mana kamu? Sekarang percakapan antara saya dengan ibu. Min aina anti? Ana minal baiti. Ana minal baiti. Saya menanyakan asalnya seperti dalam muhadasa ini. Min aina anti? Ana minal yabani. Hal anti yabani? La. Ana minal Pajarujung. Naam, ahsanti Bu Lina di Pajarujung. Ana min Indonesia. Oh iya. Ana min Indonesia. Hal anti Andonosi? Andonosia? Naam, ana nal Indonesia. Naam, ahsanti. Min aina Ammarun? Wa min Asir. Wa min aina Hamidun? Wa min al-Hindi. Wa min al-Hind. Hind itu di mana, Bu? India. India. Yaban? Jepang. Jepang. Swin? Cina. Cina. Ahsanti, jazakillah khairan Ibu Lina di Pajarujung. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Dan baiklah, untuk penelpon berikutnya kami tunggu di 0761 765 225. Assalamualaikum. Dari Bu Yatri. Bu Yatri, tafadhali. Al-Mudarrisu. Min aina anta? Muhammad. Ana min al-Yaban. Al-Mudarrisu. Wa min aina Ammar? Huwa min al-Sin. Wa min aina Hamidun? Huwa min Hindi. Huwa min al-Hindi. Al-Mudarrisu. Aina Abbasun? Muhammad kharaja. Al-Mudarrisu. Aina zahaba? Muhammad zahaba ila al-mudir. Al-Mudarrisu. Wa aina zahaba Aliyun? Muhammad zahaba ila al-mirhabi. Naam, ahsanti Bu Yatri di Delima. Ibu Yatri. Iya. Jawab. Min aina anti? Ana minal Delima. Pertama, ikuti muhadatsah yang ada di buku. Min aina anti? Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Naam. Ana wa minal Yabani. Naam. Wa min aina Ammarun? Wa min al-Tin. Wa min aina Hamidun? Wa min al-Hiddi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina Zahaba? Zahaba ila al-Mudir. Wa aina Zahaba Aliyun? Zahaba ila al-Mirhaf. Naam. Sekarang jawab sesuai keadaan Ibu Yatri. Min aina anti? Ana mina Delima. Delima. Wa min aina Muhammadun? Huwa mina Sin. Huwa min as-sin. Wa min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Aina Abbasun? Kharaj. Aina kharaj? Aina dhahab? Dhahaba ila al-mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ila al-mirhadi. Ma mana al-mirhab? Kamar kecil. Al-mudir? Al-mudir kepala sekolah. Naam. Kharaja? Kharaja keluarga. Zahaba? Zahaba pergi. Al-Yaban? Al-Yaban Jepang. Naam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanti Bu Yatri di Delima. Jazakillah khairan atas jawaban dari pertanyaan dan dari muhadasah yang telah dibaca oleh Bu Yatri. Jazakallahu khairan. Naam. Ya baiklah, beralih ke penelpon berikutnya. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bu? Dari Ummu Hasbi. Ummu Hasbi. Naam. Naam. Faddali Ummu Hasbi. Al-Mudarrisu min aina anta? Muhammadu ana min al-Yabani. Ana al-Mudarrisu. Karrir. Ana min al-Yabani. Ana min al-Yabani. المدرس ومن أين أمار محمد هو من الصين المدرس ومن أين حامد محمد هو من الهند المدرس أين عباس محمد خرج المدرس أين ذهب محمد؟ ذهب إلى المدير المدرس. وأين ذهب علي؟ محمد ذهب إلى المرحاض. نعم. أجل. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. من أين أنت؟ أنا من الأصدقاء. ومن أين عمار؟ هو من الصين. Aina hasbi? Hasbi minal astafa'i. Wa min aina hamidun? Wa minal hindi. Aina hasbi? Hasbi minal aina. Pertanyaannya aina, di mana? Aina hasbi? Halo Ustaz. Aina hasbi? Wa minal astafa'i. Pertanyaan saya adalah di mana hasbi? Aina, bukan dari mana. Aina di mana? Huwa fil baiti. Huwa fil baiti. Huwa fil baiti. Nah, karena hasbi sekarang di rumah kan, Bu? Iya. Nah, huwa fil baiti atau huwa fil ghurfati. Tahu yang lainnya. Aina zahaba Aliun? Zahaba ila al-dirhadi. Naam. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di Asofa. Wa iyaka Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, itu Ummu Hasbi. Ya, syukran Ummu Hasbi. Dan tampaknya penelponnya ibu-ibu semua, Ustaz, ya. Iya. Bapak-bapak nih kemana nih? Kita tunggu bapak-bapak. Kita tunggu bapak-bapak. Mungkin nih. Bapak-bapak lagi tadarus kan, baca Al-Quran di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal. Ya, tafadhal. Dari mana, Bu? Ibu siapa? Dari Ummu Muhammad di Panang. Oh ya, Ummu Muhammad, tafadhal. Ya. Nah, tafadhal. Al-Mujarrisu min aina anta Muhammadun ana minal yabani. Al-Mujarrisu wa min aina Amarun Muhammadun huwa minasin. Al-Mujarrisu wa min aina Hamidun Muhammadun huwa minal Hindi. Al-Mujarrisu aina Abad Muhammadun kharaja. Al-Mudarrisu aina zahaba? Muhammadun zahaba ilal mudiri. Al-Mudarrisu wa aina zahaba Aliun? Muhammadun zahaba ilal mirhazi. Muhammad di Panam. Ummu Muhammad. Ya, Pak. Ajib minas su'al ati min aina anti, sesuai dengan muhadasa ini. Min minal yabani. Wa min aina Ammarun? Wa minasin. Wa min aina Hamidun? Wa minal Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba Aliun? Zahaba ilal mirhazi. Naam. Sekarang jawab sesuai dengan keadaan ibu sekarang. Min aina anti? Ana minal fanam. Ana minal fanam, naam. Wa min aina Ammarun? Wa minasin. Min aina Muhammadun? Huwa minal fanam. Huwa min fanam. Aina Muhammadun? Huwa fil masjidi. Aina zahaba Aliun? Zahaba ila mirhazi. A anti min Panam? Na'am. Ana min panam atau min panam, naam. Anti minal yabani? La, bal ana minal panam. Hal Muhammadun minasini? La, bal huwa minal panam. Sin ini negara apa? Ini Cina, Pak. Cina. Tentu lawannya negara juga Indonesia. Min aina anti? Ana minal Indonesia. Ana minal Indonesia. Naam. Apa arti daripada kharaja? Telah keluar. Zahaba. Telah pergi. Jazakallah khairan Ummu Muhammad di Panam. Telah menjawab dan membaca muhadasah dengan tepat dan benar. Jazakillah khairan Ummu Muhammad. Baiklah, aina al-aba. Naam, tafadhol. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali Ibu Mursida. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudarrisu min aina anta? Muhammadun ana minal Yaban. Al-mudarrisu wa min aina Ammarun? Muhammadun huwa minas Sin. Al-mudarrisu wa min aina Hamidun? Muhammadun huwa minal Hindi. Al-mudarrisu aina Abbasun? Muhammadun kharaja. Al-mudarrisu aina zahaba? Muhammadun zahaba ila al-mudiri. Al-mudarrisu wa aina zahaba Aliun? Muhammadun zahaba ila al-mirhabi. Naam. Min aina anti? Ana min al-Yaban. Wa min aina Ammarun? Huwa min al-Sin. Wa min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina zahab? Zahaba ila al-mudiri. Wa aina zahaba Aliun? Zahaba ila al-mirhabi. Naam. A anti min al-Filipin? La. Ana min al-Yaban. Hal anti Yabani? Naam. Ana Yaban. Naam, ahsan. Min aina Ammarun? Huwa min al-Sin. A Ammarun min al-Sin? Naam, huwa min al-Sin. Wa min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Hal huwa min al-Yaban? La, huwa min al-Hindi. Aina Abbas? Kharaja. Aina kharaj? Ila al-Masjid. ماذا يفعل في المسجد؟ الصلاة. الصلاة. أين ذهب محمد؟ ذهب محمد إلى المدرسة. وإلى أين ذهب علي؟ ذهب علي إلى السوق. Naam, ahsanti. Ibu Mursida di Marsan. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sahabat setia hidayah. Semoga para peserta dan para pendengar yang memiliki buku hendaklah menghafal muhadasa atau al-hiwar, percakapan yang ada di dalam buku ini, karena percakapan ini membentuk percakapan yang lain juga untuk membantu percakapan kita sehari-hari untuk perkenalan dan bertemu dengan orang lain. Tentu kita bertanya dan menanyakan bagaimana keadaan dan segala macam perkenalan yang harus kita tanyakan kepada teman bicara kita, seperti yang ada di dalam buku ini. Pada halaman 24 ini menanyakan tentang asal kita, yaitu asal seseorang tersebut. Min aina anta? Itu dari mana? Memang dari, karena jawabannya menurut jawaban dari Muhammad, ana min al-Yaban. Di sana kita tahu bahwasanya percakapan ini menanyakan tentang asal negara seseorang atau asal tempat seseorang yang kita tanyakan. Nah, kita lanjutkan kepada penelpon selanjutnya. Tafadhalu. Ya, baiklah. Para pendengar setia Hidayah, kami undang Anda untuk mengikuti acara kami di kajian bahasa Arab bersama Ustazul Khairi, dan kita terima kembali penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa, di mana Pak? Pak Amran. Pak Amran. Pak Amran ya. Nah, silakan Pak. Al-Mudarrisu min aina anta Muhammadun? Ana min al-Yaban. Al-Mudarrisu wa min aina Ammarun? Muhammadun huwa min al-Sfir. المدرس ومن أين حامد محمد هو من الكند المدرس أين أباس محمد خرج المدرس أين ذهب محمد ذهب إلى المدير المدرس وأين ذهب علي محمد ذهب إلى المرحب. نعم أحسنت Pak Amran di Sukajadi. Pak Amran. نعم. نعم. Sekarang Pak Amran sebagai al-mudarris bertanya, saya yang menjawab. نعم تفضل. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين أمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. أين أباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. نعم أحسنت Pak Amran di Sukajadi. ما معنى خرج Pak Amran؟ Telah keluar. Itu fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Naam, ahsanta. Zahaba? Zahaba. Pergi. Fi'il apa isim? Fi'il madi. Fi'il madi. Apa artinya? Pergi. Telah pergi. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah kesayangan Anda, dalam mempelajari bahasa Arab kita harus dan tidak boleh malu-malu dan tidak segan-segan untuk bertanya, karena dalam keterampilan bahasa Arab sebagaimana yang telah kita terangkan dari pertama tadi, tidak ada malu-malu dalam belajar bahasa Arab. Nam, tafadhol. Ya, baiklah, kami tunggu kembali. Tadi sudah ada penelpon masuk, ternyata terputus, dan mungkin bisa diulangi kembali di 0761-765-2255 dan kita terima telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dari siapa, di mana, Bu? Bu Ulu. Ya, baik, silakan Bu. Ikra'i. Al-Mudarris. Min aina anta Muhammad? Ana min al-Yaban. Al-Mudarris. Wa min aina Amrun? Muhammad huwa min al-Sfir. Al-Mudarris. Wa min aina Hamidun? Muhammad huwa min al-Hind. Al-Mudarris. Aina Jasud? Muhammad kharaja. Al-mudarris Aina dhahabat Muhammad? Dhahaba ila masjid. Amudarris. Wa aina dhahaba Abdul Muhammad? Dhahaba ila mirhad. Naam, sekarang jawab pertanyaan saya sesuai dengan muhadasa ini. Min aina anti? Ana ada. Wa min aina Ammarun? Wa min al-Sir. Wa min aina Hamidun? Wa min al-Sir. Aina Abbasun? Kharaja. Aina Zahaba? Zahaba ila al-Sir. Wa aina Zahaba Aliyun? Zahaba ila Sekarang ibu bertanya kepada saya. Min aina Afrika? Ana min al-Yaban. Wa min aina Aram? Huwa min al-Sin. Wa min aina Haram? Huwa min al-Hindi. Aina Talatuk? Kharaja. Aina Zahab? Zahaba ila al-Mudir. Wa aina Ali zahaba ilal mirhab. Naam, Ibu Windy di Melati Indah. Ibu Windy? Ya, Pak. Kharaja apa artinya? Telah keluar. Masukkan ke dalam sebuah kalimat. Kharaja. Naam, yallah. Hafidun kharaja minal kursi. Karir? Ulang? Hafidun kharaja minal kursi. Naam. Min aina Hamidun? Huwa min al-Sin. Wa min aina Ammarun? Huwa min al-Sin. Aina zahaba Aliyun? Zahaba al-Sin. Naam. Ahsanti jazakillah khairan Ibu Windy di Melati Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan partner sekalian, alhamdulillah, walaupun hujan turun deras, kemudian waktu semakin malam, Anda masih tetap bersemangat dalam pembelajaran bahasa Arab pada malam ini. Kemudian ada SMS masuk, Ustaz, dari Pak Amran bertanya, apa arti ahlan wa sahlan wa marhaban? Naam, pertanyaan dari Pak Amran melalui SMS, apa artinya ahlan wa sahlan wa marhaban? Itu artinya adalah ya, selamat datang. Ucapan selamat datang kepada seseorang yang datang, yang baru atau yang bertamu ke rumah kita, langsung kita menjawabnya ahlan, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Naam, jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Naam, Ustaz, para penelpon selanjutnya kita membahas tamarin halaman 25. Iya. Naam, kita tafadhol. Baiklah para pendengar sekalian, kita masuk ke tamarin. Dan bagi Anda yang ingin menjawab soal-soal yang ada di halaman 25, Anda bisa menjawabnya via telepon di 0761 765 2255. Baiklah, kami tunggu telepon dari Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan siapa di mana, Bu? Ibu Yetri. Ibu Yetri ya. Naam. Tepat dari Ibu Yetri di Ajib Anil Asila Al-Atiya. Min aina anta? Anti au anta? Ana minal Yaban. Ana minal Yaban. A anta minal Filipin? Filipin. Filipin. Apa itu Filip? Filipina. Filipin. Filipin. Filipin. Naam. A anta min Filipin? La. Ana minal Yaban. Naam. Man minal jin? Naam. Jawab sesuai dengan percakapan tadi. Man minal jin? Ammarun minal jin. Naam, ahsanti. Min aina hamidun? Huwa minal hindi. Naam. Aina zahaba Abbasun? Naam. Kharaja. Zahaba Aliyun ilal mudir. La. Zahaba ilal mirhabi. Naam. Sekarang jawab pertanyaan saya. Min aina anti? Ana minal derma. A anti minal bilibin? La. Ana minal derma. Man minal sin? Minal sin ammarun. Ammarun minal sin. Nam ammarun. A anti min derma? Naam. Ana minal derma. Min aina hamidun? Huwa minal hindi. Ahamidun minal hindi? Naam. Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Naam. Aina zahaba Abbasun? Aja. Aina zahaba Abbasun? Abbas pergi ke mana? Keluar, keraja. Itu kemana Abbas? Baru jawabannya keraja. Zahaba ilal mudir. Naam, ahsanti. Zahaba ilal mudir. Azahaba Aliyun ilal mudir? Azahaba Aliyun ilal mudir? Ar-raqmus sadis. La zahaba ilal mirhabi. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Bu Yetri di Delima. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ba'daha. Ya, baiklah, kami tunggu penelpon berikutnya. Dan di studio kami waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit kurang lebih. Kira-kira 10 menit lagi kita tuntaskan acara. Dan kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Bu? Saya Umu Yunus, Ustaz. Nah, Umu Yunus di mana? Dari Pandang. Iya, nah. Baiklah, Umu Yunus. Min aina anti? Ana minal Pandau. A anta minal Filipini? La, ana minal Pandau. Kalau untuk perempuan, a anti atau anta, Bu? A anti. Naam. A anti minal Filipini? La, ana minal Pandau. Man minal sini? Ammarun minas sini. Naam. Min aina hamidun? Hamidun minal hindi. Naam. Aina zahaba Abbasun? Abbasun zahaba ilal mudir. Naam, ahsanti. Azahaba Aliyun ilal mudir? La. Bal. Aliyun zahaba ilal mirhadi. Naam, ahsanti, Ummu Yunus di Pandau. Naam, ajib minal asila. Min aina anti? Ana minal Pandau. A anti minal Filipin? La, ana minal Pandau. Man minas sin? Ammarun minasin. Min aina hamidun? Hamidun minal Hindi. Aina zahaba Abbasun? Abbasun zahaba ilal mudir. Azahaba Aliyun ilal mudir? La. Aliyun zahaba ilal mirhadi. Naam, ahsanti, jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Ustaz, mudir apa sihnya Ustaz? Apa? Mudir. Al-mudir? Kepala sekolah. Oh. Kalau di sekolah, kepala sekolah. Kalau di kantor atau... Baru ngikuti Ustaz, baru pulang apa? Baru pulang tarawih. Naam. Ahsan, jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penelpon terakhir kita terima. Dan kami tunggu satu penelpon terakhir. Dan untuk sambil menunggu penelpon terakhir, saya bacakan kembali ada SMS masuk. Assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahfuzat yang ada di latihan soal yang diambil studio kemarin. Mm-mm. Bacaannya gimana? Sepertinya ada baris yang hilang. Umuhul Hasbi. Man ijtahada hasola. Itu kata-kata mutiara yang ada di dalam soal pada bulan kemarin. Man ijtahada hasola. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Maka dalam pelajaran bahasa Arab ini, barang siapa yang bersungguh-sungguh dan selalu membaca dan interaktif, aktif dalam menjawab pertanyaan dan tamrin-tamrin atau tamarin yang ada di dalam buku ini, merekalah orang-orang yang akan berhasil dalam keterampilan berbahasa Arab. Yang pertama yaitu dalam segi istimak dan kalam dan qiraah dan kitabah. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab rahimani wa rahimakumullah, itu ada 4 keterampilan yang harus kita miliki dalam belajar bahasa Arab. Istimak, mendengar, kalam, yaitu berbicara, qiraah, membaca, dan kitabah, menulis. Dan juga ada pun ruang lingkup dari pembelajaran bahasa Arab ini meliputi beberapa unsur. Yang pertama, kita mengetahui tata bahasa, yaitu qawaid, qawaid lughah, kaidah bahasa atau tata bahasa, qawaidul lughah. Dan juga yang kedua, kosakata, mufradat, kosakata, vocabulary, kosakata dalam bahasa Arab, itu mufradat. Yang ketiga, cara melafalkan atau ejaan mufradat tersebut, itu aswadnya, aswad dalam huruf bahasa Arab, itu makharij, makhraj hurufnya, aswad bunyi daripada ejaan bacaan tersebut. Itu sekilas keterangan tentang keterampilan atau maharah dalam bahasa Arab. Maharatul lughah atau maharatul kalam fil arabiyah ada 4. Yang pertama al-istima', kemudian al-qira'ah, yang kedua yakni al-kalam, berbicara, yang ketiga al-qira'ah, membaca, yang keempat al-kitabah, menulis. Dan adapun pendukung daripada tersebut adalah yang pertama mengetahui kosakata, mengetahui yang pertama adalah tata bahasa yakni qawaid lughah, nahu atau sorof, yang kedua kosakata, mufradat, yang ketiga ejaan atau aswad, makhraj huruf dalam bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita terima lagi penelpon terakhir, satu orang dari penelpon selanjutnya. Ya, nah, baiklah, ada tersisa waktu 5 menit dan kembali kita jawab penelpon terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Iya. Dari siapa, di mana, Bu? Dari Bu Murnihati dari Beringin Indah. Tepat dari. Baca, Pak Ustaz. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Min aina anti? Ana minal Beringin Indah. Naam. Ha anti minal Sililidi? La. Ana minal Beringin Indah. Man minatin? Amarun minatin. Man aina hamidun? Min. Min aina hamidun? Hamidun min jin, mil hindi. Minal hin. Minal hin. Aina zahaba abbasun? Abbasun. Aina zahaba abbasun? Abbasun zahaba ilal mudir. Naam. Zahaba Ali, Aliun ilal mudir? La. Aliun ilal mirhadi. Aliun ilal mirhadi. Naam. Ibu Murniati di Beringin Indah. Ibu. Iya, Pak Ustaz. Jawab. Min aina anti? Ana minal Beringin Indah. A anti minal Filipin? La. Ana minal Beringin Indah. Man minas Sin? Amarun minas Sin. Min aina hamidun? Huwa minal Hin. Huwa minal Hin. Aina zahaba Abbasun? Abbasun zahaba ilal mudir. Azahaba Aliyun ilal mudir? La, Aliyun ilal mirhadi. Ilal mirhadi. Ilal mirhadi. Ma ma'na al mirhad? Toilet. Al Hin? India. India. As-Sin? China. Al Yaban? Jepang. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan, Ibu Murniati di Beringin Indah. Terima kasih, Pak Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, pesan daripada kami, hendaklah para peserta dan para pendengar berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa kaum muslimin sedunia, bahasa internasional kaum muslimin, karena Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dan hadis dalam bahasa Arab. Untuk mengetahui ilmu Quran dan hadis, tentu kita hendaknya bisa bahasa Arab dan mengetahui arti daripada kalimat bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, dari keterangan tadi yang harus kita catat dan harus kita ingat, harus mahir dalam 4 keterampilan dalam bahasa Arab tadi. Itu supaya mendukung dan supaya mahir para peserta dan para pendengar dalam bahasa Arab. Berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada hari-hari berikutnya kita selalu aktif dan rajin dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab ini. Dan akhirnya, mohon maaf daripada segala kesalahan dan kekurangan. Dan kita tutup majlis kita dengan membacakan doa kafalatul majlis.